فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu yang mulia. Melanjutkan bahasan kita mengenai tentang fikih keluarga, ya, menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu tentang hak-hak istri, ya, atas suami. Melanjutkan makalah ini kita bahas, ya, hadis-hadisnya yang ada dalam makalah ini tentang hak-hak suami, hak istri atas suami. Jadi kewajiban suami kepada istri. Di dalam Islam, seorang istri mempunyai hak dan juga mempunyai hak atas suaminya, dan juga suami memiliki hak atas istrinya. Kita sampai kepada hak istri atas suami, yaitu apa? Diajarkan, ya, jadi diajarkan tentang perkara-perkara agama dan membantu suami, membantu istri di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di sini poin yang kedua kan, menegur atau mengingatkannya jika berbuat keliru. Ini masuk ke dalam masalah apa? Mengajarkan perkara-perkara yang penting di dalam agama dan membantunya dalam ketaatan. Jadi diantaranya apa, membantu dalam ketaatan? Yaitu mengingatkan apabila dia keliru, apabila istri itu keliru. Nah, jadi diingatkan itu haknya istri. Jadi harus senang, harus bahagia kalau suami mengingatkan. Nah, di antara hak istri, di antara hak istri yaitu diingatkan oleh suaminya, diingatkan tentang perkara-perkara agama, atau diingatkan tatkala ada kesalahan, ya, dalam berbuat, dalam dalam akhlak atau yang lainnya. Pengajaran kepada kaum wanita itu kan, yaitu dengan dididik dan dibina di dalam dinul Islam. Mengapa? Karena di sini kan bahwasanya kalau seorang perempuan, seorang istri itu dibiarkan, tidak dididik, tidak diingatkan, tidak ditegur, maka akan bengkok, akan selalu bengkok, maksudnya akan nanti salah terus begitu, tidak diingatkan, akhirnya ya dia atau seorang istri adalah akan menjadi tidak lurus dalam hidupnya, menyimpang maksudnya. Dan kebanyakan wanita itu adalah menyimpang jika tidak diingatkan dan tidak dibina dan dididik di atas agama yang lurus. Nah, di sini sampai hadis kepada apa, hadis masalah tentang penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Ini alasannya mengapa wanita harus dididik begitu ya, harus diluruskan, harus senantiasa diingatkan, karena penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Dari sebuah hadis, ya hadisnya sudah sebutkan, sampai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini hadisnya, di dalil di mana wanita itu paling banyak, ibu ya, penghuni neraka. Kita harus waspada, harus apa namanya, merasa takut, ibu ya, terhadap ancaman dari Rasulullah SAW. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke musala, yaitu tanah lapang, untuk menunaikan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian beliau berpaling lalu menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maksudnya di sini, lalu beliau mendatangi jamaah perempuan. Ini ya di sini. Jadi mendatangi jamaah perempuan selepas khutbah Idul Fitri. Beliau turun dari mimbar, kemudian apa namanya, datang ke jamaahnya perempuan, kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, bersedekahlah kalian." Ketika melewati kaum wanita, beliau bersabda, "Wahai para wanita, bersedekah kalian, karena aku telah melihat kalian yang terbanyak penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa demikian?" Ini alasannya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, karena kalian suka banyak mengutuk, melaknah, mengkufuri suami." Maksudnya menghilangkan atau melupakan kebaikan suami. Di sini mengkufuri suami itu melupakan kebaikan suami. "Dan aku juga melihat berkurangnya akal," maksudnya wanita adalah kurang akal dan agamanya, ya, di yang berkurangnya akal dan agama seorang di antara kalian dapat menghilangkan akal seorang lelaki yang bijak. Ya wahai kaum wanita, maksudnya wanita bisa apa namanya, ya, menggelincirkan seorang yang alim atau seorang yang soleh dari kalangan laki-laki. Kemudian beliau berpaling maksudnya pulang menuju rumahnya. Ketika beliau telah di rumahnya, datanglah Zainab istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ia meminta izin untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, aku Zainab, ingin bertemu." Beliau bertanya, "Zainab yang mana?" Dikatakan, "Istrinya Ibnu Mas'ud." Karena Zainab banyak sekali ya di para sahabat namanya Zainab. Beliau bersabda, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau pada hari ini telah memerintahkan untuk bersedekah, dan aku memiliki perhiasan yang aku ingin disedekahkan." Namun Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa dia dan anaknya adalah orang yang lebih berhak, ya aku sedekahkan, menerima sedekah ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu itu adalah orang yang lebih berhak engkau sedekahkan." Hadis Bukhari Ahmad, hadis yang sahih. Nah, ini dalam hadis ini ada faedah, ibu. Faedahnya apa? Di antara amalan yang bisa menyelamatkan perempuan masuk ke dalam neraka adalah memperbanyak sedekah. Faedah yang kedua, boleh seorang istri itu kalau dia kaya ya bersedekah kepada suami dan anak-anaknya. Jadi boleh bersedekah kepada suami dan anak, itu yang paling utama di antara keluarga. Karena istri tidak ada kewajiban memberi nafkah. Paham ibu ya? Yang kewajiban memberi nafkah adalah suami pada istri dan anak-anak. Jadi tatkala istri memberikan sedekah kepada suaminya, itu boleh dan dianjurkan kepada anak-anaknya. Makanya ketika seorang istri ia kerja, itu bukan kewajiban ibu ya, dia hanya tambahan ya, tidak dianjurkan. Syaratnya ada izin dari suami kerja untuk mencari tambahan ya, tambahan untuk maisyah di keluarga. Maka istri itu tatkala dia bekerja itu hanya mustahabbah, ingat ya, hanya anjuran saja. Dan ketika dia memberi dengan hasil kerjanya ya, memberi dari hasil kerjanya kepada suami dan anak-anaknya, maka itu dihukumi sedekah yang besar ibu ya. Ya, ini intinya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, permohonan ampun, karena aku melihat kalian yang terbanyak penghuni neraka. Lalu bertanyalah seorang wanita dari mereka yang fasih dalam berbicara, mengapa kami yang terbanyak penghuni neraka wahai Rasulullah? Beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalian suka banyak mengutuk, melaknah, begitu ibu ya, suka marah. Kalau marah itu dengan kata-kata laknah, ini kalau wanita Arab juga sama. Kalau kita juga tidak boleh kalau ketika marah mengutuk ya, mengkufuri suami, maksudnya melupakan kebaikan suami. Dan aku juga melihat berkurangnya akal dan agama seorang dan antara kalian dapat menghilangkan akal seorang yang bijak. Ya bisa menyesatkan orang-orang soleh begitu dengan adanya dengan perempuan itu. Ia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan berkurangnya akal dan agama itu? Beliau menjawab, adapun berkurangnya akal adalah persaksian dua wanita itu sebanding dengan persaksian seorang lelaki. Nah, ini kurang akal itu ya, bukan kurang akal itu IQ-nya bukan, tapi persaksian apa? Dua wanita itu sebanding dengan bersatu laki-laki kalau bersaksi gitu ya. Kalau bersaksi tentang perzinahan kan, kalau laki-laki kan 4 orang. Kalau perempuan berarti 8 orang gitu ya. Maka itulah berkurangnya akal. Dan ia tinggal beberapa hari tidak mengerjakan sholat dan berbuka ketika Ramadan, maksudnya tidak diwajibkan Ramadan. Maka inilah berkurangnya agama. Hadis Muslim dan Bukhari. Hadis ini ada faedah diantaranya ya, ya, hal-hal amalan yang bisa menyelamatkan perempuan dari neraka, bersedekah dan banyak istighfar. Ada tambahan di sini, bersedekah, banyak berzikir secara umumnya, dan yang khususnya adalah beristighfar. Itu harus dicatat ibu ya, banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak beristighfar. Nah, ini amalannya. Yang kedua, bolehnya seorang perempuan yang bukan mahram dia berbicara kepada seseorang yang bukan mahramnya. Maksudnya seorang perempuan boleh berbicara kepada orang yang bukan mahramnya dengan apa seperlunya. Apa dalilnya? Di sini kan ada wanita yang yang bertanya kepada Rasulullah kan. Nah, berarti di sini juga suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Kecuali kalau dia bernyanyi di depan wanita laki-laki ataupun mengaji dengan keras gitu ya, akhirnya mengundang perhatian laki-laki, ini diharamkan. Jadi hukum asalnya perempuan, suara perempuan itu bukan aurat. Jadi boleh bukan mahramnya mendengarkan suaranya, bertanya sekedarnya ya untuk keperluan. Nah, ini ya. Kemudian di sini yang namanya kurang akal, karena persaksian perempuan adalah dua orang ya, perempuan sebanding satu orang laki-laki. Kurangnya agama yaitu mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa tatkala datangnya haid. Kemudian hadis berikutnya, ini intinya dalil-dalil ibu ya, tentang dalil apa yang menunjukkan perempuan itu yang paling banyak penghuni neraka. Ini dalilnya ya. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu aku lihat neraka. Ini tatkala Mi'raj, Rasul melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk sedikit pun seperti hari ini. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Nah, ini kan jadi banyak berbagai riwayat. Dan sahabat banyak meriwayatkan, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Umar gitu. Nah, di sini Rasul bersabda menceritakan tentang mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk sedikit pun seperti hari ini, maksud ketika melihat neraka. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka bertanya, kaum wanita bertanya, "Mengapakah demikian wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Ya, di sini kufur bil ansyirah, jadi kepada suami. Mereka bertanya lagi, apakah karena kufur kepada Allah? Beliau menjawab, karena kufur kepada suami dan kufur pula kepada perbuatan baik suami. Jikalau engkau berbuat baik kepada seseorang, di antara mereka sepanjang masa, maksudnya jika seorang istri atau jika seorang suami berbuat baik ya kepada istrinya, begitu, di antara mereka sepanjang masa, lalu ia melihat sesuatu keburukan darimu, dari seorang suami, ia berkata, istri bertanya, apa berkata maksudnya, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ini maksudnya ya, maksudnya kufur kepada suami di sini. Tatkala suami berbuat baik sepanjang masa, ada kesalahan ya, keburukan satu saat saja, satu kali saja, maka istri itu berkata begini, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu yang diberikan kepada suami kepada istri. Ya. Nah, jadi ini arti kufur kepada suami. Jadi jangan sampai ibu ya mengatakan sesuatu menghilangkan nikmat ya, menghilangkan kebaikan gitu suami kepada kita. Harus menahan ya. Ya ini jadi bisa dihukumi tatkala mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku. Wah, ini berarti kufur ulah. Ya, kufur duna kufrin. Kufur sogir ya. Nah, kemudian di sini hadis yang berikutnya dari Imran ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menengok ke dalam surga dan kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Aku juga pernah menengok ke dalam neraka dan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Abu At-Tayyah berkata, Al-Mitraf bin Abdullah memiliki dua orang istri. Ia datang dari salah seorang istrinya. Maka yang lainnya bertanya, apakah engkau datang dari si fulana, yaitu madunya. Al-Mitraf berkata, aku baru datang dari Imran bin Husain. Mitraf ini seorang tabi'in. Sedangkan Imran bin Husain seorang sahabat. Aku baru datang dari Imran bin Husain. Lalu ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya minoritas penghuni surga, bukan minoritas ini, minoritas penghuni surga adalah kaum wanita. Ya, maksudnya kalau sesungguhnya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Minoritas di sini, ingat di sini minoritas itu adalah wanita ya, sedikit wanita yang dari bumi ke dari dunia ke surga. Tapi kalau di surga itu sudah banyak wanita, siapa? Bidadari. Nah, jadi apa namanya? Kalau di neraka banyak penghuni neraka yaitu wanita dunia. Sedangkan ada riwayat lagi di surga juga banyak wanita, siapa? Yaitu bidadari ditambah wanita dunia. Banyak juga di surga. Karena apa? Karena setiap satu orang laki-laki dinikahkan dengan berapa ibu? Hah? 100? Banyak sekali. Banyak sekali ibu ya, 100. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, apabila dan Muslim juga, dan apabila seorang laki-laki yang beriman masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan dia dengan dua orang bidadari. Dua ibu, bukan 100 ya. Dua bidadari selain istrinya. Nah, sekarang kalau istrinya ada 4 masuk surga semua, apa tetap istrinya dia? Iya, kalau memang istrinya enggak nikah lagi. Nah, 4 tambah 2 berarti 6. 2 bidadari, 4 istrinya di dunia. 6 kan? Berarti banyak satu orang dapat 6. Karena para sahabat rata-rata kan nikahnya itu banyak, ya ada yang 4. Bahkan dalam riwayat juga ada Hasan itu lebih dari 100. Tapi nikah cerai dalam riwayat ya. Nah, kemudian apa namanya? Yang mati syahid kalau masuk surga itu apa, dinikahkan dengan 70 bidadari, bukan 100 ya. Yang mati syahid. Jadi yang mati syahid itu dinikahkan dengan 70 bidadari selain istrinya. Nah, berarti wanita itu juga banyak di surga, Bu ya. Tapi wanita yaitu bidadari. Ya, sedangkan di neraka banyak wanita yaitu dari dunia masuk ke neraka. Nah, itu ya. Jadi nanti di surga kalau suami ibu masuk surga itu yang akan dinikahkan dengan dua bidadari selain ibu. Jadi kalau satu ya berarti 3. Dan enggak akan cemburu. Karena kalau cemburu itu ya akan dicabut dulu semuanya di apa namanya? Di kingporoh itu kan, disucikan dulu. Enggak ada cemburu, enggak ada. Ya semuanya adalah satu hati. Tidak saling iri ya. Nah, itu. Jadi di sini intinya minoritas penghuni surga adalah wanita. Kenapa? Karena yaitu tabiatnya dia kalau tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka akan bengkok, ya, akan lurus. Makanya harus ekstra ibu ya kalau punya anak perempuan itu dalam mendidiknya. Karena Rasulullah SAW memberi janji kepada yang punya anak-anak perempuan kan. Apa hadisnya ibu ya? Bagi siapa yang punya anak perempuan 3 gitu kan. Kemudian dididik, ditarbiyah sampai baligh maksudnya dinikahkan kepada orang-orang soleh, sudah kan lepas tanggung jawabnya, maka itu akan menjadi apa? Tameng bagi ibunya dan bapaknya di neraka. Oh, gitu kan? Intinya dapat syafaat begitu. Atas perantara anaknya ini dia mendidiknya, maka masuk surga, intinya begitu. Nah, kalau dua gimana? Ada yang bertanya, dua juga. Dan diam, Rasul enggak ada yang bertanya. Jika seandainya ada yang mengatakan satu juga, mungkin akan menjawab satu juga. Intinya siapa yang punya anak perempuan ini juga harus bersyukur, didik ekstra ibu ya, sampai dia balik soleh soleha, kemudian nikahkan, sudah insya Allah itu tabungan di akhirat. Karena lain ya, ekstra perempuan itu gampang sekali kan ininya apa, menyimpang dan yang lainnya, maka harus selalu diawasi, selalu dibina dan dididik ya. Dari Imarah bin Khuzaimah berkata, ya ini hadis-hadis banyak faedahnya ibu ya, ya semua hadis banyak faedahnya insya Allah karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imarah bin Khuzaimah berkata, ketika kami bersabda Amir bin Al-As bersama, ketika kami bersama Amir bin As di dalam menunaikan ibadah haji dan umrah, ia di sini Amir bin As bercerita, ketika kami sedang bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bukit ini, di sebuah bukit, tiba-tiba beliau bersabda, perhatikanlah, apakah kalian melihat sesuatu? Kami menjawab, kami melihat kawanan burung gagak yang ada pada mereka itu, ada seekor burung gagak yang paruh dan kedua kakinya berwarna merah. Maksudnya ada burung gagak banyak, hitam kan semua, tapi ada apa, beberapa ekor burung gagak yang ada tanda gitu ya, paruh dan kakinya berwarna merah. Sedikit sekali dari burung gagak yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga dari kalangan wanita kecuali seseorang di antara mereka itu seperti burung gagak itu. Maksudnya burung gagak yang ada tanda apa? Tanda merahnya di kakinya. Ya. Jadi intinya sangat sedikit sekali maknanya. Sedikit sekali wanita yang masuk surga, wanita dunia masuk surga sedikit sekali seperti apa, burung gagak yang apa kakinya merah di antara burung gagak yang lain yang warna hitam begitu ya. Jadi ini intinya sedikit sekali minoritas penghuni surga itu perempuan. Alangkah sedih dan menyedihkan jika orang-orang yang kita cintai kelak ya, istri kita ya, maksudnya anak kita yang perempuan akan masuk ke dalam neraka jika kita sekarang ini mengabaikan kewajiban kita untuk meluruskan agama mereka, dan kita pun tidak akan selamat nanti di akhirat. Jadi kiamat, di hari kiamat, jika kita membiarkan istri dan anak-anak kita terjungkal, maksudnya dijerumuskan masuk ke dalam neraka. Jadi suami juga ikut bertanggung jawab ya, tatkala lalai dalam mendidik, mengarahkan, meluruskan istri dan anak-anak. Karena suami adalah apa? Kepala rumah tangga. Karena kita nanti sini, kita suami akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang kita pimpin. Apabila Rasulullah SAW apa namanya menyebutkan suami itu adalah dayut, ya, ma'adha Allah, semoga Allah melindungi kita. Jadi menyebutkan suami yang tidak melarang kemungkaran di keluarganya, yang tidak menyuruh apa ma'ruf kebaikan dalam keluarganya, membiarkan begitu, yang membiarkan kemaksiatan di tengah keluarganya, maka dayut. Itu dihukum kan, sudah ada hadisnya, itu dihukum dengan siksaan dalam neraka. Jika kita biarkan kebengkokan mereka, maksudnya jika dibiarkan perempuan itu kebengkokan, bengkok begitu tabiatnya, menyimpang, boleh jadi di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya istri itu kadang jadi musuh kepada suaminya. yaitu mereka akan menghalangi kita dari beribadah ya, kepada Allah dengan benar, dan akan senantiasa mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dibiarkan bengkok, istri dan anak-anak itu bisa jadi musuh bagi suaminya begitu ya, menghalangi dalam beribadah gitu, dan mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini terjadi gitu ya, kebanyakan. Dari Ibnu Abbas ya, wasa'alahu, ada seorang dari Ibnu Abbas bercerita, berkata, ada seorang yang bertanya kepada Rasul SAW tentang ayat ini, ya yuhalladina amanu inna min azwajikum wa awladikum adu walakum fahdharuhum, atau kubun ayat 14. Ya, jadi Ibnu Abbas berkata, ada seorang laki yang pernah bertanya kepada kepadanya, maksudnya sini tentang ayat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri dan anak-anak kalian itu ada yang jadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ia menjawab, mereka adalah para lelaki yang masuk Islam dari penduduk Mekah, dan mereka ingin mendatangi Nabi SAW. Ini asbab nuzulnya ya. Namun istri-istri dan anak-anak mereka enggan memenuhi ajakan mereka untuk mendatangi Rasul SAW ya. Lalu mereka melihat banyak manusia telah memahami agama, dan mereka berkeinginan untuk menghukum mereka, menghukum anak dan istri mereka, karena telah menghalangi untuk mendatangi Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan surat ini, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri dan anak-anak kalian itu tidak ada itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini intinya kita sebagai istri Bu ya, jangan menjadikan musuh suami kita nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya? Yaitu selalu menghalangi dalam beribadah suami, ataupun tidak turut kepada suami dalam kebaikan begitu Ibu ya. Disuruh kebaikan tidak mau. Itu musuh bagi suami nanti pada hari kiamat. Kemudian juga mengajak kepada kemaksiatan, naudzubillah. Justru istri itu yang mengajak untuk bermaksiat misalkan ya, untuk nonton misalkan, ngajak ya bioskop ya, itu kan maksiat ya. Kemudian tuh yang lainnya, jadi ini hati-hati, jadi pada hari kiamat akan menjadi musuh, saling menyalahkan satu sama lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara penyebab tertolaknya doa seorang muslim, nah sini ada penyebab tertolaknya doa seorang muslim adalah lantaran ia mempunyai istri yang jelek, yang buruk, bukan busuk ya, kalau busuk ya makanan, ini salah, yang buruk akhlaknya, masa busuk, yang buruk akhlaknya. Nah, diantara sebab-sebab doanya seorang laki-laki Bu ya, seorang suami itu tertolak oleh Allah gara-gara memiliki istri yang jelek akhlaknya, buruk agamanya begitu. Jika akhlak jika akhlak jelek saja dapat menghalangi doa suaminya, bagaimana dengan keburukan akidah dan ibadahnya? Jadi jika yang jelek itu akhlaknya, bagaimana kalau akidahnya yang rusak, ibadahnya rusak? Tentu itu lebih berbahaya. Maka doa seorang laki-laki dari meminta surga, dijauhkan dari neraka, dipelihara dari azab kubur, dimudahkan mencari rezeki yang baik lagi halal, dan sebagainya akan menjadi sia-sia jika ia masih hidup berdampingan dengan istrinya yang buruk akhlak kelakuannya. Nah, ternyata punya istri yang buruk akhlaknya, jelek agamanya, itu bikin sial suami. Doanya enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Selama dia berdampingan, selama tidur dengannya, maka tidak akan turun rahmat Allah, tidak akan turun keberkahan. Dalam sebuah hadis di sini dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun yad'una fala yustajabu lahum, rajulun tahtahu imra'atun sayyi'atun al-khulqi falam yutalliquha." Falam yutalliquha. Ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan orang yang berdoa namun tidak dikabulkan doa mereka nih. Bu. Ya, tiga golongan nih. Satu, seorang pria yang mempunyai seorang suami yang punya seorang istri yang buruk akhlaknya, istrinya buruk akhlaknya, agamanya, lalu ia tidak mau menceraikannya. Nah, ini doanya tertolak. Yang kedua, seorang yang mempunyai piutang pada orang lain namun ia tidak mau mempersaksikannya. Nah, kalau punya hutang tapi enggak mau ada saksi ketika utang piutang. Nah, ini masalah saksi di sini terjadi perbedaan ulama. Intinya kalau hutangnya banyak, Bu, sampai nominalnya puluhan juta, jutaan di sini, kalau ribuan, kalau tolonglah ada saksi ketika utang piutang. ya, si fulan minjam kepada si fulan, ada saksi satu orang, atau kalau bisa ditulis dengan materai, ini masalah uang, Ibu. Nah, itu harus ada saksi, ada materai. Kalau nominalnya banyak sekali, tapi kalau sedikit nominalnya, ya enggak apa-apa, saksinya kita dengan Allah. Ya, jadi ini nominalnya kata para ulama, kalau banyak barangnya, kalau mobil misalkan, punya mobil atau misalnya, maka harus ada saksi, yaitu satu orang atau dua orang ya. Dan seorang yang memberikan hartanya kepada orang yang dungu. Ya, maksudnya di sini bukan dungu ya. Safih di sini orang yang belum sempurna akalnya. Jadi diserahkan akalnya kepada anak-anak misalkan begitu, atau kepada orang yang tidak bisa memanage harta, diserahkan harta itu, maka ini juga tidak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, itu anak-anak atau orang-orang bodoh harta mereka. Jadi tatkala anak yatim, tentang anak yatim di sini Bu, anak yatim kan punya harta dari bapaknya, kalau belum balig, belum bisa memanage harta, maka jangan diserahkan harta itu, ditahan dulu. Tatkala sudah besar, sudah balig, sudah bisa memanage harta, maka serahkan hartanya itu, harta bapaknya ya. Misalkan itu. Nah, bahkan istri yang tidak soleh lagi jahat perangainya, akhlaknya buruk, adalah termasuk dari kesialan seorang muslim, kesialan seorang suami yang baik. Di samping rumah yang sudah mulai rusak, ya, ya nggak ada ibadah, nggak ada kebaikan, lagi butuh perbaikan, dan kendaraan yang sering ngadat dan rongrong pendapatan. Maksudnya rumah udah nggak ada kebaikan, ditambah lagi kendaraan sering rusak, ditambah lagi apa ini? Si istri sering orang-orang pendapatan, maksudnya dia boros gitu kan, kadang nggak soleha, ya belanja terus, dangdan terus, ya, dan yang lainnya begitu kan, nggak ada amal soleh. Hidup seorang muslim dikatakan sial jika ia mempunyai istri yang biasanya hanya bersolek dari mengecat kuku, memoles pipi dengan bedak dan selainnya, tanpa mempedulikan pelayanan kepada suaminya. Intinya kerjanya hanya berias begitu ya, setiap hari berias tanpa mempedulikan pelayanan kepada suaminya ya, kepada anak-anaknya. Dikatakan apes jika memiliki istri yang malas mengurus rumah tangga dan kesukaannya hanya makan cemilan dan tidur. Ah, Ibu ya. Cemilan dan tidur, hati-hati. Anak-anak kita juga jangan dibiasakan begitu. Jadi hanya bangun tidur, makan, tidur lagi, berias, ngobrol, ngerupi, belanja, shopping, pulang gitu aja. Nauzubillah itu ya. Atau hanya sibuk dengan bertetangga. Nah, sudah di rumah hanya tidur dan makan cemilan, keluar ke rumah hanya untuk ke tetangga dan apa menemui beberapa temannya untuk sekedar pamer atau ngobrol, ngerumpi ya, apa yang dimilikinya, atau menggunjing orang lain dengan mereka. Alhamdulillah. Sehingga tidak sedikit dijumpai suami yang mengambil makanan dan minumannya sendiri lalu menyantapnya tanpa ditemani oleh suaminya. Nah, karena istrinya ngerumpi ke tetangga main, suaminya dibiarin ya, pulang kerja lagi Bu ya, capek. Habis gitu ngambil makanan sendiri, ya makan sendiri, sedih ini ya, miskin ini laki-laki. Tidurnya pun, ini tidur pun hanya berteman dengan bantal dan guling karena istrinya telah disibukkan dengan mimpi indahnya. Jadi istrinya tidur duluan, suaminya dia hanya apa gigit jari, tanpa peduli dengan suaminya. Sudah capek, siangnya keluar rumah ngobrol, shopping dan dangdan gitu, malamnya udah capek, suaminya perlu, dia udah tidur duluan, mimpi indah dalam mimpinya, gak tahu suaminya dia sedih ya. Nah, aslah nasib seorang suami yang dibiarkan terkapar di kamarnya yang lusuh dan lembab ketika menderita sakit. Nah, ini akhirnya sakit karena kepikiran, ini ada penggalan terakhir, akhirnya sakit karena gak diurus oleh istrinya gitu kan, karena ngebatin, akhirnya sakit lah di kamarnya yang lusuh ya, lembab, menderita sakit lantaran tidak mendapat perawatan yang pantas dari istrinya. Sudah sakit tidak dirawat juga, naudzubillah. Ini istri yang durhaka, Ibu ya, istri yang durhaka. Makanya ada sebuah hadis, kesialan itu ada pada tiga hal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dalam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini hadisnya ini ya kok enggak beraturan di atas. Kesialan itu ada pada tiga hal, wanita, rumah dan kendaraan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Bukhari. Maksudnya memang kalau namanya kesialan itu dari Allah. Ini ingat ya, ini dalam tauhid. Ibu ya, tasya'um itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya qadarullah dengan, tapi ada apa di antara makhluk itu yang jadi sabab turunnya kesialan. Ya apa? Yaitu wanita. Wanita apa di sini? Bukan wanita salam. Wanita yang buruk agamanya. Ingat di sini. Wanita yang buruk agamanya, wanita yang jelek akhlaknya. Ini kesialan bagi suami. Nah, kalau wanita yang soleh, ya enggak, itu keberkahan, ya. Jadi bukan wanitanya, ingat harus dipahami. Bukan wanita, tapi wanita gimana ini yang sifatnya adalah yang buruk, ya, agama yang rusak begitu. Rumah, nah, rumah juga rumah yang tidak ada keberkahan. Bukan hanya rumahnya itu bukan. Jadi misalkan rumahnya di sana banyak maksiat, banyak apa namanya kejelekan, jauh dari agama. Ini rumah yang sial. Kemudian kendaraan juga sama, ya, kendaraan yang misalkan hasil daripada yang diharamkan, kemudian hasil korupsi, hasil curang, ya ini sial, akhirnya disita kan, ya udah banyak kendaraan disita sama KPK, itu kan kisahnya. Jadi sial itu juga. Jadi kalau kendaraan yang biasa ya nggak sial, yang dari halal kerja keras ya dengan cara yang bagus nggak sial. Dan juga kendaraan dari riba misalkan, dari hasil riba biasanya banyak sekali masalah. Nah ini sial karena apa? Ngambilnya dari jalan yang haram, dari riba. Nah hati-hati. Ya tapi kalau dari betul-betul dari jalan yang apa namanya yang halal, ya meskipun awalnya itu rusak-rusak, tapi kesanahnya alhamdulillah lancar, barokah. Ya meskipun mobilnya bekas begitu, tetap awet saja. Alhamdulillah. Nah itu ibu ya. Ini maksudnya perlu dipahami. Kesialan ada tiga hal. Wanita apa? Wanita yang buruk agamanya. Rumah apa? Rumah dari hasil yang diharamkan, ya korupsi atau yang lainnya. Kemudian kendaraan juga kendaraan yang dipakai maksiat, yang didapat dari yang haram, ya. Dan juga kemudian di sana dari hasil yang haram, ya. Kemudian dari Ibnu Umar berkata, mereka pernah berbicara tentang kesialan di sisi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, jika kesialan ada pada sesuatu, maka itu ada pada rumah, wanita, dan kendaraan. Hadis Bukhari, ya, ada Mufrad Muslim Ahmad. Ya, jadi rumah yang ini penuh dengan maksiat begitu ya, rumah yang dari hasil haram gitu kan, wanita juga wanita yang jauh dari agama, yang itu ya harus diketahui. Kendaraan juga sama, kendaraan yang dipakai buat maksiat ataupun dari hasil diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, makanya kalau ada kisah kan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya datang menengok anaknya Ismail, Ibu ya, kisahnya ke Mekah. Tatkala itu melihat istrinya Ismail ya, kemudian apa? Disuruh untuk ditalak, dicerai, ganti lagi. Ada yang bisa ganti pintu. Jadi isyaratnya Ibrahim, gantilah pintu rumahmu. Maka Ismail ngerti, oh pintu rumah itu ada kan istri. Kenapa istri sebagai pintu, ibu? Itu. Jadi istri itu melindungi isi rumah, apa? Menutupi. Kalau pintunya sudah terbuka, maka aib-aib rumah itu akan terbuka. Istri itu pintunya, ibu ya. Jadi kalau istri itu sering menceritakan kejelekan rumah, seolah-olah pintu itu sudah terbuka. Kalau pintu itu ditutup rapat, ya istri tidak pernah dia mengatakan kejelekan di rumahnya, maka itu seolah-olah rumah itu tertutup, nggak ada yang bisa lihat. Jadi ingat, ibu itu sebagai pintu. Maka ketika Ibrahim alaihissalam bertemu dengan istrinya Ismail, maka mengatakan pintumu harus diganti. Akhirnya dicerai. Karena ada yang mungkin akhlaknya yang kurang pas, mungkin Ibrahim menyuruh cerai ya. Intinya nanti kalau misalkan punya menantu yang buruk agamanya, ini berhak untuk dilepas ya, buruk agamanya, buruk akhlaknya, enggak baik itu, enggak beradab. Ini ada uzur syar'i, boleh. Tapi kalau misalkan baik agamanya, baik akhlaknya, gara-gara dunia minta diceraikan, ini enggak boleh. Nah ini nggak boleh ini ya, karena masalah dunia, masalahnya dia miskin, masalahnya dia misalkan kurang baik untuk cuci pakaian atau cuci piring atau bersihin rumah misalnya, itu hal dunia nggak masalah. Tapi kalau udah jelek akhlaknya, melawan, kata-katanya kasar, nggak pernah sholat, nggak mau diajak umroh, misalnya haji, nah ini boleh, ini namanya udzur syar'i, boleh untuk diceraikan. Misalnya kalau punya menantu nanti misalkan ya, ataupun anak kita misalkan, kalau misalkan dicerai suami gara-gara itu dibolehkan, gara-gara buruk agamanya, akhlaknya, itu ibu ya. Kemudian di sini mengajak hak istri atas suaminya, diantaranya mengajak dan memotivasi ibadah kepadanya. ya di sini. Namun menyelamatkan istri tercinta dari jilatan api neraka itu dapat juga dengan cara menyuruh dan memotivasi mereka untuk mengerjakan berbagai amal soleh. Ya, jadi bukan hanya melarang dari kemungkaran ya, mencegah dari kemaksiatan, tapi juga menyuruh apa, memotivasi untuk berbuat kebaikan, khususnya adalah ibadah di sini ya, amal soleh, semisal mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, baca Al-Quran, menutup aurat, mengkaji ajaran agama dengan benar untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlaknya dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dalil berikut. Ini maksudnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam Al-Qur'an untuk memerintahkan keluarganya salat, mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini kan khitab yang disuruh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi umum bagi umatnya. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, hafizahullah taala, wajibnya menyuruh istri, ya wajib, anak dan kaum muslimin untuk mengerjakan salat dan bersabar di dalamnya. Ya, kenapa salat? Karena rukun ibadah yang paling agung setelah syahadatain adalah salat. Kalau salat sudah diperhatikan, maka yang lainnya akan diperhatikan. Kemudian juga Nabi apa namanya di sini ada ayat lagi ya, ayat surat Al-Ahzab ya, ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang pertama tadi menyuruh untuk sholat, kedua menyuruh untuk menutup aurat, berjilbab. Apa jilbab itu? Al-jalalabah. Jilbab itu seluruh pakaian menutup, pakaian yang menutupi seluruh tubuh ya, kecuali muka dan telapak. Ini pendapat jumhur, tapi pendapat Imam Malik seluruh tubuhnya kecuali mata. Ada satu mata mengatakan ya. Nah, jadi intinya seluruh tubuh ditutup. Ya kalau doruri apa namanya ya, muka boleh dilihatin atau telapak tangan. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerahmati seorang laki-laki yang berdiri di waktu malam untuk sholat dan ia membangunkan istrinya. Jika ia enggan, maka ia perciki wajahnya dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud ya, dan hadisnya sahih. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan suami istri yang saling apa namanya membantu dalam ibadah, khususnya dalam sholat malam begitu. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir, dia sholat dulu ya, ataupun berbarengan sholatnya. Di sini ada dua penafsiran. Bisa dia sholat duluan, kemudian ada waktu, masih ada waktu, dia bangunkan istrinya, kemudian sholat sendirian istrinya. Ada yang mengatakan sholat berbarengan. Jadi dua-duanya boleh. Ya boleh sholat berjamaah berbarengan, ataupun dia sholat duluan suaminya, kemudian setelah itu membangunkan istrinya untuk disuruh sholat malam. Ya, ini ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di waktu malam lalu ia membangunkan istrinya, lalu mereka salat berjamaah berdua. Ini dalam ini berdua. Sebanyak dua rakaat, maka dicatat bagi mereka sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nah, maka dicatat ya, minadz dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Ya, sesuai dengan dalam surat apa? Surat An-Nur kan? Itu orang-orang yang banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dua saja di sini, Bu. Yang banyak-banyak. Nanti kalau banyak itu akhirnya bosan gitu kan. Jadi setiap malam bangunin berdua berjamaah dua rakaat saja. Salat apa malam? Salat qiyamul lail. Ya, nanti tutup dengan witir satu saja. Nah, ini di antaranya ya, amalan yang bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga. Suami istri saling membantu dalam sholat malam, ibu ya. Nah, suami yang soleh akan sangat memperhatikan pemahaman agama dan amalan harian dari istrinya yang dicintainya, sehingga ia suka mengajak istrinya mengerjakan ibadah bersama-sama misal sholat malam, nah ini ya, menghadiri kajian-kajian agama bersama-sama, puasa-puasa sunnah juga bersama-sama, umroh ya, dan haji jika mampu, bersilaturahim kepada kerabat dan sahabat keduanya. Jadi kalau bersilaturahim kepada temannya, ya bareng-bareng berdua gitu, membantu anak yatim dan kaum duafa yang lainnya. Nah, ibu ya, inilah keluarga yang sakinah begitu. Saling membantu dalam ibadah seperti sholat malam atau sholat duha, menghadiri kajian-kajian agama, puasa sunnah juga saling membantu, ya umroh, haji, bersilaturahim kepada orang tua yang lebih yang khususnya kepada kerabat, kepada sahabat-sahabatnya saling mengunjungi, membantu anak yatim dan kaum duafa dan yang lainnya, atau membantu jihad fisabilillah, membantu perjuangan dakwah ya sunnah yang lainnya. Nah, inilah keluarga yang mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian hak istri juga atas suami dan kewajiban suami terhadap istri mempergauli istri dengan cara yang baik. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini hak ibu. Ya, jadi apa namanya? Dipergauli oleh suami itu dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan lemah lembut dan yang lainnya. Kewajiban suami atas istrinya adalah mempergauli para istri dengan baik. Ya. Kalau istrinya banyak di sini kan para istri. Dari cara memperlakukannya, berbicara dengannya. Nah, jadi bagaimana yang maksud dengan mempergauli dengan baik itu di sini kan? Cara berbicaranya ya, lemah lembut, ya baik, memperhatikan segala kebutuhannya, diperhatikan ya segalanya, mulai bajunya, makanannya, luar dalam semuanya diperhatikan. Berhias dan berharum-haruman untuknya. Menjimaknya dan yang lainnya. Nah, ini yang namanya mempergauli istri itu tadi ya, berkata yang baik, akhlaknya yang baik kepada istri ya, cara senyum kepada istri gitu ya, memperhatikan kebutuhannya, segalanya diperhatikan. Nah, ini hak ibu. Ibu ya, pakaiannya, makanannya ya, yang lain, tapi jangan juga berlebih ya, israf. Berhias juga. Siapa yang berhias di sini? Suami. Jadi suami berhias untuk istri. Ya, istri saya suruh berhias, tapi suaminya berhias di depan istrinya. Ya, pakai harum, minyak wangi yang harum. Makanya beliin sama ibu yang sangat wangi sekali di sini kan banyak, supaya dipakai di rumah ya. Pakaian yang bagus, bersih, kemudian juga menjimaknya. Nah, jadi jima adalah hak seorang istri atas suaminya juga sama. Jadi intinya seorang istri juga membutuhkan seperti apa yang dibutuhkan oleh suami kepada istrinya. Karena suami kan senang kalau istri berhias, berdandan. Sama istri juga lihat suami itu senang ibu ya, kalau lihat suami itu berdandan, pakaian bagus, harum, wangi, bersisir yang lainnya. Ya, bukan hanya istri. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut, wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka ya dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang ma'ruf ya, yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, tidak menyukai istri-istri, ya suami tidak menyukai istri, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padanya, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, di sini perintah supaya suami jangan sampai ketika membenci itu membenci semuanya. Kadang ada sesuatu yang dibenci kan, misalkan masaknya kurang bagus, tapi mungkin ada kebaikan yang lain, beres-beresnya bagus, gitu kan? Kemudian juga mengurus anak-anak bagus, tapi kadang masaknya kurang bagus. Nah, gitu kan? Bersabar. Mungkin ada satu yang tidak sukai, tapi yang lainnya ada yang disukai. Kadang beres rumah enggak bagus, tapi kalau masak bagus begitu ya. Kalau berbicara lemah lembut, sopan. Nah, jadi harus melihat ke sana. Seorang suami itu melihat istrinya. Jadi melihat kekurangannya juga melihat kelebihannya yang lain. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Salim Al-Hilali ya, bin Id Al-Hilali hafizhahullah taala, yaitu dengan melembutkan suara. Nah, sih maksudnya beliau menafsirkan apa sih maknanya wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Apa maksudnya pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf itu apa maksudnya? Yaitu melembutkan suara kalian kepadanya, lembut suaranya, tidak membentaknya, tidak mencaci maki. Membaguskan perbuatan, maksudnya membaguskan akhlak kepada istri dan cara kalian seukuran dengan kesanggupan kalian. Ya, sebagaimana engkau suka perilaku tersebut darinya. Suami suka kebaikan dari istrinya juga, istri sama ingin kebaikan dari suami, maka berbuatlah engkau seperti itu pula kepadanya. Suami kan suka, senang ya istri berbuat baik ya, berhias atau yang lainnya juga sama, istri juga ingin seperti bagaimana suami baik dan yang lainnya, berhias, berkata yang lembut ya, yang lainnya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Ini hadis ini enggak beraturan ya hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi yang paling baik di antara kalian yaitu seorang laki-laki adalah yang baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Ya, jadi ukuran seorang laki-laki itu baik buat akhlaknya kalau sangat baik kepada istrinya. Kalau sudah baik kepada istrinya, pasti pada yang lain juga akan baik. Tapi ada yang kebalik, yang kepada orang lain dia baik, kepada istrinya itu buruk. Berarti ini tidak bagus akhlaknya sebenarnya ya. Karena ada sesuatu mungkin kepada orang lain begitu ya. Nah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku suka berhias kepada istriku sebagaimana aku suka ia berhias untukku. Ya, jadi sama suami juga dia harus mandi begitu kan, berhias, bersisir, berkunyah wangi depan istrinya. Ya, tatkala juga suami juga ingin ya, melihat istrinya juga sama berhias, mandi, pakai minyak wangi, harum-haruman ya. Jadi dua-duanya juga harus sama melakukan yang sama. Jadi ya, Ibnu Abbas mengatakan sunnya, aku suka berhias kepada istriku sebagaimana aku juga aku suka ia berhias untukku ya. Dalil di atas memperingatkan kaum suami untuk selalu mempergauli istri-istri mereka dengan baik. Nah, ini berbicara dengan lemah lembut dan santun, memandangnya dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, memandangnya dengan rasa penuh cinta, tersenyum kepadanya dengan penuh rasa cinta, penuh senyum ibu ya. Enggak cemberut. Juga sama ibu juga, jangan sampai cemberut pada suami, itu enggak suka. Kerja pulang kan capek, langsung disambut dengan cemberut. Ini enggak boleh ibu ya. Dengan senyuman. Memang ada rasa capek ada gitu kan, rasa kesal, tapi ketika bertemu ya inilah ibadah kan. Hadisnya apa ibu? Senyum itu ibadah kan? Tabasamuka ila wajhi akhika sadaqah. Ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekahnya. Ini kepada suami lebih lagi itu ibadah. Ya, ini berusaha membantu berbagai pekerjaannya semampunya. Jadi suami membantu pekerjaan istri, merutinkan komunikasi dengan ngobrol, ada ngobrol berdua ya, bercengkrama atau yang lainnya. Berusaha memenuhi segala kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya, memberikan perhatian meskipun tanpa diminta olehnya. Ya, berhias dan berharum-harum untuknya, menjimaknya untuk kebutuhannya dan istri, karena di dalam jima itu banyak faedahnya. Bersendagurau dengannya, mengajaknya bersilaturahmi kepada keluarganya dan keluarga istrinya dan yang lain sebagaimana dalam rangka berbuat baik kepadanya. Ya. Nah, ini ada antara hak-hak istri atas suaminya. Ya. Semua itu dilakukan dalam rangka mempererat hubungan mereka berdua, ibu, menambah keharmonisan berumah tangga, dan juga karena Nabi SAW telah memuji pelakunya sebagai orang yang terbaik akhlaknya. Tadi kan khiyarukum linisaikum, ya hadisnya. Jadi orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Jika suami ingin bertambah dekat dengan dan kecintaan dicintai oleh istri, ya tercintanya, maka hendaklah ia berusaha dengan kuat untuk memenuhi hak istrinya. Karena istri itu mempunyai hak atasnya sebagaimana diri, mata, tubuh atau tamunya memiliki hak atasnya. Maksudnya ya mata di sini untuk tidur gitu kan, tubuh juga untuk istirahat, dan juga istri butuh dilayani atau yang lainnya, dan tamu juga. Sebuah hadis di sini kan, dari Abu Juhaifah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Ya, Salman siapa? Al-Farisi kan, dengan Abu Darda dari Al-Ansari. Ia berkata, suatu saat Salman datang kepada Abu Darda ke rumahnya. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda karena sudah dipersaudarakan kan. Tatkala kapan Ibu? Tatkala nyampe di Madinah kan. Tatkala Muhajirin nyampe di Madinah, dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin yang lainnya ya. Kemudian di Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ia menjumpai Ummu Darda. Siapa Ummu Darda? Ummu Darda istrinya dalam keadaan berpakaian lusuh. Nah, ini belum turun ayat hijab, Ibu. Jadi bisa Salman melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan lusuh pakaiannya. Salman bertanya, "Bagaimana keadaan wahai Ummu Darda?" Ya, ia menjawab, "Saudaramu siapa?" Abu Darda, yaitu Abu Darda suka berdiri salat malam, saum, puasa pada siang harinya, dan ia tidak menghendaki dunia sedikit pun. Maksudnya istrinya dibiarkan malamnya terus malam, apa maksudnya sholat semalam suntuk, kemudian siangnya terus berpuasa tidak berbuka-buka. Istrinya dibiarkan tidak diberikan haknya. Lalu Abu Darda datang dan menyambutnya, menyambut Salman dan menghidangkan makanan kepadanya. Salman berkata, "Makanlah." Ia menjawab, "Aku sedang puasa," kata Abu Darda. Salman berkata, "Aku bersumpah agar engkau berbuka dari saumu, aku tidak akan makan sehingga engkau mau makan." Nah, Salman mengatakan, "Aku enggak akan makan sebelum kamu makan," begitu. "Buka puasamu." Lalu ia pun makan bersamanya. Akhirnya berbuka kan karena tamu dan juga saudaranya. Kemudian Salman menginap di rumahnya, menginap. Ketika waktu malam, Abu Darda ingin mendagang salat malam. Ya, meninggalkan istrinya gitu, kemudian ingin salat malam semalam suntuk. Lalu Salman mencegahnya. Saya berkata, mencegahnya, sini ada hadisnya panjang di penggal. Jadi ketika mau bangun maka disuruh untuk tidur lagi katanya ya. Kemudian di sini maksudnya pergauli istrinya dulu, itu yang lainnya, maka jangan dibiarkan. Ada perkataan yang diabadikan di sini, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya jasadmu itu mempunyai hak atasmu. Butuh tidur, butuh makan begitu ya. Rob butuh istirahat. Robmu Tuhanmu mempunyai hak atasmu. Ya, ibadah juga ada waktunya, itu kan? Ada ada batasannya. Tamumu juga ada hak atasmu untuk ditemani tamu itu ngobrol atau yang lainnya. Dan istrimu pun mempunyai hak atasmu, ya, punya hak ya untuk dijima atau yang lainnya, untuk bersentuh gurau, untuk ditemani ketika tidur, yang lainnya. Saumlah dan berbukalah, salatlah dan datangilah istrimu, jima maksudnya, dan berikan haknya bagi setiap yang memiliki hak." Ya, maka ada sebuah ungkapan, "Wa'ati kulladhi haqqahu." Maka tunaikanlah hak ya bagi setiap yang memiliki haknya. Ya, tubuh punya hak, istri punya hak, keluarga punya hak, tegakkan haknya. Ketika mendekati permulaan pagi, Salman berkata, "Sekarang bangunlah untuk sholat jika engkau mau." Abu Juhaifa berkata, lalu keduanya bangun, berwudu dan sholat malam bersama-sama. Kemudian menuju sholat subuh. Kemudian Abu Darda memberitakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang diperintahkan Salman kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak atasmu." Kemudian seterusnya, istrimu mempunyai hak ya, dan yang lain. Jadi apa yang dikatakan Salman itu disetujui oleh Nabi SAW. Ya, Rasul mengiyakan, membenarkan perkataan Salman. Jadi masing-masing harus tegakkan haknya. Dari Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdullah, telah dikabarkan kepadaku bahwasanya engkau saum di siang hari dan menegakkan salat di malam hari." Aku menjawab, "Iya, benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Janganlah engkau berbuat demikian. Saumlah dan berbukalah. Bangun untuk salat dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu itu mempunyai hak atasmu. Matamu memiliki hak atasmu untuk apa? Tidur maksudnya. Istrimu mempunyai hak atasmu untuk didatangi ya, jima atau yang lainnya, dan tamumu memiliki hak atasmu." Dan seterusnya hadisnya, hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ini intinya hadis-hadis riwayat yang menunjukkan harus seimbang di dalam Islam, Bu ya. Jadi jangan gulu, jangan berlebihan dalam beribadah, meninggalkan hak-hak istri, hak keluarga yang lainnya. Juga jangan meremehkan, ya, tidak sholat sama sekali, tidak mau sholat malam, tidak mau sholat fardhu, na'udzubillah. Jadi harus mutawasid, mutawazin, ya, pertengahan dalam ibadah. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus kepada Utsman bin Maz'um, lalu ia mendatangi beliau. Maka beliau bertanya, wahai Utsman, apakah engkau membenci sunnahku? Ia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Ini Utsman ini dia senantiasa berpuasa gitu, istrinya ditinggalkan ya, tidak didekati, ya didatangi. Kemudian senantiasa sholat malam. Maka Nabi memanggilnya kan, maka berkata kepada Utsman, wahai Utsman, apakah engkau membenci sunnahku? Ini Utsman bin Maz'um, bukan Utsman bin Affan. Wahai Utsman, apakah engkau membenci sunnahku? Ia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Bahkan sunnah mulah yang aku cari. Beliau bersabda, maka sungguhnya aku sholat dan aku tidur, aku saum dan aku berbuka, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Bertakwalah engkau kepada Allah, sungguhnya pada istrimu itu ada hak, dan pada tamumu juga ada hak, dan pada dirimu juga ada hak. Saumlah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah. Hadis Abu Dawud, Ahmad dan Sahih Al-Albani ya. Jadi dalam riwayat yang lain, setelah Rasulullah SAW mendengar pengaduan dari istrinya ya, Aisyah radhiyallahu anha, akan kehidupan Khuwailah binti Hakim binti Umayyah binti Harith binti Al-Aqas ya, dan yang lainnya, istri Utsman bin Maz'um, intinya mengadu kepada Rasulullah SAW, tidak pernah didatangi Utsman gitu, tidak pernah dijima atau yang lainnya ya. Aisyah menceritakan bahwa Khuwailah seorang istri layaknya wanita lain. Hanya saja suaminya itu suka saum di siang hari dan sholat di waktu malam, ditinggalkan istrinya. Ia seakan wanita yang tidak memiliki suami. Maka ia pun mulai mengabaikan, maksudnya sini suaminya mulai mengabaikan dirinya dan tidak lagi mementingkan dirinya. Maka Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Maz'um dan bersabda, sebagaimana dalam hadis yang tadi. Kemudian dari riwayat yang lain, beliau bersabda, wahai Utsman, sesungguhnya kerahiban itu tidak diwajibkan kepada kita. Tidak ada kerahiban dalam Islam gitu. Tidak ada ibadah terus meninggalkan istri, anak-anak ya, meninggalkan dunia, tidak. Apakah engkau ada teladan bagimu padaku? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut pada Allah dan paling menjaga hukum-hukumnya. Maksudnya Rasul juga nikah, Rasul mendatangi istrinya, Rasul berbuka, Rasul sholat yang lainnya ya. Dalam suatu riwayat ada tambahan, berkata Abu Musa al-Ashari, lalu Khuwailah datang kepada mereka setelah itu yang seakan-akan ia seorang pengantin baru. Ditanyakan kepadanya, apa yang terjadi? Ini datang kepada istri-istri Nabi ya. Ia menjawab, aku juga telah mendapatkannya. Ya, aku juga telah, maksudnya yaitu dijima oleh suaminya sebagaimana orang-orang lain telah mendapatkannya, Ibnu Hibban. Nah, ini jadi ada hak ya untuk hal demikian. Jadi intinya lah apa, nafkah lahir dan batin. Di samping lahir ya, mali ya, harta atau yang lainnya, perhatian, juga ada nafkah batiniyah, yaitu kesenangan. Ya, kesenangan seperti hanya suami, yaitu dijima yang lainnya. Makanya para ulama memberi batasan, wajib seorang suami itu menjima istrinya dalam 4 bulan 1 kali. Ini kewajibannya bu, kalau lebih ya gak apa-apa, itu bagus. Tapi yang wajib itu 4 bulan, dalam 4 bulan satu kali harus dijima. Kalau enggak, maka istri boleh dia menggugat, nah, kepada hakim. Selama 4 bulan gak pernah disentuh maksimalnya. Nah ya, kalau udah sampai 5 bulan gak pernah disentuh, misalkan ibu ya, gak pernah dijima, maka boleh mengadu ya, bisa dipanggil istri, ya, suaminya, dikasih arahan oleh hakim, dikasih hukuman, dia harus melakukannya. Kalau enggak mau, maka boleh dicerai, dipisah, karena sudah melalaikan kewajibannya itu ya. Nah ini jadi di antara bentuk ya kelalaian suami adalah membiarkan istrinya sampai 4 bulan lebih tanpa disentuh. Makanya Umar bin Khattab tatkala mengutus tentara ke Syam, maka bertanya kepada salah satu istrinya, sebenarnya perempuan itu kuat berapa lama kalau ditinggal suaminya, istrinya enggak dijima begitu. Maka mengatakan sekitar 4 bulan. Nah, maka setelah itu Umar bin Khattab menarik pasukannya diganti shift gitu kan, ditarik ke 4 bulan ke Madinah, diganti sama yang lain. Nah, dengan adanya ketetapan yang tadi, bahwasanya istri itu biasanya tidak tahan, tidak kuat kalau ditinggal selama 4 bulan oleh suaminya ya. Begitu pula jika seorang lelaki muslim memiliki istri lebih dari satu. Nah, ini yang poligami. Lantaran bertaadud, berpoligami, hendaklah ia berusaha dengan memaksimal dan optimal untuk selalu berbuat adil kepada mereka. Yaitu adil dalam waktu bergilir, bermalam, memberi pakaian dan makanan, jima, perhatian, dan selainnya, kecuali rasa cinta. Nah, kalau yang lain bisa adil. Ibu ya, untuk masalah jima, misalkan masalah apa bergantian apa bergilir, maksudnya mabit ya bahasa ininya malam. Kemudian masalah materi bisa adil, tapi satu yang bisa adil masalah cinta. Karena cinta ini bukan dia yang memiliki kan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, rasa cinta yang tumbuh di hati, karena fitrahnya setiap manusia niscaya sulit untuk meletakkan rasa cinta yang dengan kadar yang sama, enggak bisa. 50-50 enggak bisa. Pasti ada yang berat sebelah. Tapi ingat di sini kan kadar yang sama kepada orang-orang yang dicintainya. Hal ini pun dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keadaan hatinya lebih condong pada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Ibu ya, kalau masalah ketika ada yang berpoligami begitu, pasti kalau cintanya ada kepada satu istrinya yang lebih condong. Apa ini zalim? Enggak. Yang zalim itu kalau dalam masalah pembagian ini enggak adil. Jadi jangan sampai kecintaannya itu bisa menjadikan ketidakadilan dalam pembagian, ini enggak boleh. Tetap kalau cinta itu ada berat sebelah, tapi ketika pembagian harus rata. Tetap bermalam harus giliran begitu. Kemudian juga dalam materi tetap harus adil, tapi rasa cinta pasti ada yang condong ke salah satu istri ya. Nah, ini sudah fitrah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada siapa? Dalam hatinya kepada Aisyah. Karena ketika ditanya siapa wanita yang paling engkau cintai? Maka Rasul menjawab Aisyah kan. Kemudian bertanya lagi, siapa di antara laki-laki yang kau cintai? Bapaknya. Ya, abaha katanya, bapaknya. Ya, berarti ini Rasul juga pernah mengatakan demikian dalam hadis yang sahih. Ketika sudah menggilir istrinya, membagi mabitnya dan adil dalam materi, Rasul mengatakan wahai ya Allah, sungguhnya aku sudah berusaha adil, tapi hal yang lain yaitu kecintaan tidak bisa. Aku bukan kekuasaanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Intinya tentang masalah cinta pasti tidak bisa untuk dibagi rata begitu ya. Namun ia tidak boleh terlalu condong dalam perkara-perkara yang di atas kepada salah seorang istrinya ya, karena masalah cintanya, sebab hal itu akan mendatangkan keburukan kepadanya pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang punya dua orang istri lalu ia condong kepada salah satunya, bukan masalah cinta di sini bukan, tapi dalam masalah memenuhi haknya ya, maka ia akan datang pada hari kiamat lambungnya dalam keadaan miring. Jadi akan miring jalannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad yang lainnya. Nah, ini sini condongnya dalam masalah apa, Bu? Dalam masalah harta misalkan ya, dalam masalah bergilir gitu. Yang misalkan istri yang pertama itu hanya dikasih satu hari, istri yang kedua dua hari, ini enggak boleh. Meskipun rasa cintanya lebih, tetap harus sama. Satu hari, dua hari, dua hari, tiga hari, tiga hari, begitu ya. Ini yang bagi yang berpoligami. Bersenda gurau dengan istri. Nah, jadi istri juga berhak mendapatkan apa namanya, ya, candaan dari suami, Ibu ya. Tidak keras begitu ya, tidak kaku di rumah itu. Jadi ada bersenda gurau, ya, dan lainnya. Main badminton di rumah, misalkan. Atau main apa misalkan kucing-kucingan atau main apa misalkan dengan suami tatkala anak-anak enggak ada misalkan ya, main berdua ya, tapi main yang petak umpet atau yang lainnya misalkan. Di antara hak istri adalah diperlakukan dengan lemah lembut dan mendapatkan perhatian dari suaminya. Setelah hampir seharian berkutat dengan pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, menyapu, ya, mengepel, bebenah, beres-beres rumah, dari keadaan rumah yang selalu berantakan karena anak-anaknya kan, yang masih kecil, mencuci peralatan dapur, mencuci pakaian, menjemur, menyetrika, memasak, menyiapkan makanan untuk anggota rumah tangga, ya, mengurus, menyetrika apa, anak-anaknya dan sebagainya. Maka seorang istri butuh istirahat kan, refreshing, Bu ya. Dan keadaan yang dapat menenteramkan hati dan jiwanya. Jika suami tidak mengerti akan keadaan tersebut, maka boleh jadi istri akan sangat kepayahan ya, penderitaan dan tertekan. Lalu pada akhirnya jatuh sakit. Jelas hal ini akan merepotkan banyak orang. Apakah berupa rumah berantakan, anak tidak terurus, cucian menumpuk, makanan tidak tersedia dan lainnya. Oleh sebab itu hendaknya seorang suami tidak boleh membebani pekerjaan yang tidak disanggupi oleh istrinya dengan cara membantu pekerjaan yang sulit dikerjakan olehnya, dan hendaklah pula ia membuat istrinya merasa nyaman dan tenteram dengan cara menyisihkan waktu untuk berduaan, mengajak rekreasi ke tempat-tempat yang tidak mengandung maksiat ya, bersenda gurau, bercanda ria dan sejenisnya. Ini hak istri, Bu ya. Tidak ditekan di rumah begitu, ada waktu untuk berduaan ya, bercanda atau yang lainnya. Seperti hanya Nabi SAW pernah mandi bersama dengan Rasulullah SAW. Ini bentuk apa refreshingnya Nabi kepada istri-istrinya, mandi bersama. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Beliau mendahuluiku dan aku pun mendahulinya, sehingga beliau berkata, sisakan untukku. Beliau di sini siapa? Rasul. Dan aku pun berkata, sisakan untukku. Maksudnya airnya, berlomba-lomba untuk ambil air. Berkata Suaid, beliau mendahuluiku dan aku pun mendahulinya. Lalu aku berkata, sisakan untukku, sisakan untukku. Nah, ini tentang kisah romantisnya keluarga Nabi, Bu ya. Sering mengajak istrinya untuk mandi bersama. Nah, begitu juga ibu ya, Bu ya. Jadi meskipun sudah berapa tahun rumah tangga, tetap ada waktu untuk mandi bersama. Ya. Ya, bukan hanya waktu pengantin baru saja, biasanya kan pengantin baru ya mandi itu. Setelahnya ngelupa. Nah, enggak, tapi ada waktu satu bulan itu ajak mandi bersama ya. Jangan di tempat apa, di renang umum, bukan di kamar mandi pribadi ini, jangan di apa, di kolam renang terbuka. Kalau syukur-syukur di rumah punya kolam renang pribadi khusus di kamar, misalkan. Jangan di rumah ya, tapi kalau di tempat umum jangan itu ya. Jadi intinya ini ibu, di antara hal-hal untuk pekormantisan keluarga ibu ya. Jadi ada waktu untuk berduaan, ada waktu berduaan. Apalagi kan biasanya kalau di sini anak sekolah kan nanti bapak libur, hari berduaan di rumah kan. Nah, cari kegiatan untuk menambah kecintaan, mandi bersama atau yang lainnya ya. Masya Allah, inilah Nabi sudah mencontohkan awal-awalnya ibu ya. Dan bukan dengan Aisyah saja, dengan cerita dengan Ummu Salamah juga kan, kemudian juga dengan istri yang lainnya. Ya, Rasul sering mengajak untuk mandi bersama. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Nah, ini permainan ini. Ya, Nabi mengajak bermain apa kejar-kejaran ya dengan istrinya Aisyah kan. Sedangkan waktu itu ia masih gadis. Ya, Aisyah berkata, aku belum gemuk, maksudnya belum berdaging, maksudnya masih kurus ya. Kalau masih gadis kan kurus, kayak ibu-ibu juga ya, dulu kurus kan. Dan Nabi ya bersabda kepada para sahabatnya, majulah kalian mendahuliku. Lalu mereka pun maju mendahului beliau. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, kepadaku, kemarilah, aku akan berlomba lari. Masya Allah ya, pernah ibu lomba lari? Nah, denganmu, lalu aku pun berlomba dengannya dan mendahulunya dengan berdua, dengan kedua kakiku. Selang beberapa lama kemudian aku pergi dalam seperti, nah ini siapa yang menang? Pertama Aisyah, ya karena masih gadis kan, masih kurus, menang Aisyah. Nah, Rasul kalah begitu. Kemudian pada suatu waktu lagi diajak lagi Aisyah itu, sudah agak gemuk badannya kan, sudah tambah umurnya. Kemarilah aku akan berlomba lari denganmu, lalu aku pun berlomba dengannya dan mendahulunya dengan kedua kakiku. Sedang beberapa lama kemudian aku pergi dalam suatu perjalanan lagi bersama beliau. Beliau berkata kepada para sahabatnya, majulah kalian mendahuliku. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah aku akan berlomba lari denganmu. Sedangkan aku telah melupakan kejadian dulu, kata Aisyah, sudah lupa kejadian yang dulu. Dan sekarang aku sudah berdaging, maksudnya sudah gemuk ya, tidak kurus lagi. Aku berkata, bagaimana aku akan berlomba denganmu wahai Rasulullah, sedangkan aku dalam keadaan seperti ini. Beliau bersabda, pokoknya engkau harus melakukannya. Lalu aku pun berlomba dengannya, lomba lari. Dan beliau mendahuluiku, lalu tertawa beliau. Mematakan, hada bitilka as-sabiqah. Nah, yang ini untuk membayar perlombaan yang dahulu. Ini balasan bagi perlombaan yang dulu, terus sambil ketawa. Nah, ini romantisnya Nabi mengajak balap lari. Ya, tapi ini tentara sahabatnya ya, prajuritnya sudah duluan gitu. Enggak ada yang lihat berdua kan lomba lari. Nah, ini intinya sisihkan waktu untuk berdua ibu ya, main badminton lah misalkan ya, main apa di rumah begitu ya, atau kalau main di kornis anak-anak suruh main, kita berdua main juga ya, main apa misalkan ya. Nah, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair al-Ansariyin belajar memanah. Salah seorang dari mereka merasa jenuh lalu duduk. Berkatalah seorang, ini tentang perawinya dulu ya, apakah engkau telah merasa malas? Sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW, segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada menyebut nama Allah adalah sia-sia. Ya, segala sesuatu perbuatan yang tidak disebut nama Allah dalamnya sia-sia semuanya ibu ya. Senda gurau atau kelalaian kecuali empat perkara. Senda gurau apa kelalaian itu sia-sia semuanya kecuali empat perkara. Ini enggak sia-sia. Seorang yang menetapkan sasaran belajar memanah, yang belajar memanah enggak sia-sia begitu. Melatih kudanya enggak sia-sia. Bersendagoro dengan istrinya di sini tidak sia-sia, ada pahalanya. Dan belajar berenang ini juga tidak sia-sia. Kalau yang lainnya banyak kesia-siaan. Balap sepeda, misalnya, balap mobil. Sia-siaan ya, kecuali ini diniatkan buat ibadah. Intinya bersedagoro dengan istri itu ada ibadah, meskipun enggak ada niatan awalnya, misalnya enggak ada bismillahnya gitu kan. Bismillah enggak ada, tapi otomatis spontan itu dinilai dapat pahala ya bersedagoro dengan istrinya karena menyenangkan istri. Sedangkan menyenangkan istri, membuat bahagia itu adalah ibadah. Ya, istri juga sama, menyenangkan suami itu ibadah ya. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Abdullah telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 atau 7 anak perempuan. Lalu aku pun menikahi seorang wanita janda. Siapa yang menikahi wanita janda? Siapa bu? Jabirnya. Apa Abdullahnya? Iya, yang menikahi janda adalah anaknya itu Jabir. Jadi Jabir ini kakak tertua dari Abdullah. Maksudnya anak tertua dari Abdullah, maaf. Punya saudaranya 9 sampai 7. Ya perempuan semua itu, saudaranya perempuan semua, saudarinya ya. Iya, yang 9, 7 itu anaknya Abdullah. Dan Jabir itu anak laki-laki yang paling pertama begitu. Tatkala Abdullah meninggal di perang apa? Perang Uhud kalau enggak salah, maka Jabir menanggung adik-adiknya. Nah, Jabir kan sudah dewasa, dia pengin nikah, akhirnya nikah dengan seorang janda dari Al-Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Aku menjawab, "Iya, sudah," katanya. Beliau bertanya, "Apakah dengan gadis atau janda?" Karena Jabir kan masih lajang kan, masih jejaka. Aku menjawab dengan seorang janda. Nah, seorang jejaka dapat janda. Nah, ini jandanya yang beruntung. "Wahai Rasulullah," beliau bersabda, "mengapa engkau tidak menikahi gadis yang engkau dapat bermain-main dengannya, tulak ibuha wa tulak ibuka?" Ini yang masyhur kan, supaya apa gadis itu supaya engkau bisa bermain-main dengannya dan dapat bermain-main denganmu. Beliau bersabda "Aku yang kamu dapat tertawa dengannya dan dia pun dapat tertawa denganmu." Ini bisa saling bercanda, tapi kalau dengan janda mungkin enggak bisa begitu ya. "Sesungguhnya Abdullah ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 sampai 7 anak perempuan, dan aku tidak suka jika aku datangkan kepada mereka yang seperti mereka ya sebaya. Aku suka datangkan kepada mereka seorang wanita yang dapat menjaga dan perbaiki keadaan mereka." Lalu beliau bersabda, "Barakallahu lak." Nah, katanya, "Semoga Allah memberkati, memberikan berkah kepadamu." Ini doa pengantin kan, atau mengatakan kebaikan kepadamu. Hadis Muslim, Bukhari dan yang lainnya. Intinya di sini kan suami istri butuh untuk canda bercanda begitu dengan hadis ini ya. Jadi mungkin kalau nikah dengan janda yang masih muda juga bisa bercanda begitu ya. Nah, dari Abu Dzar, gimana Bu? Iya. Dari Abu Dzar berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, janganlah engkau memandang remeh perbuatan baik," katanya kan. "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an." Jangan memandang remeh ya perbuatan baik sedikit pun, meskipun hanya sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya, dengan ceria maksudnya dengan senyum. Kalau kepada orang lain saja kita harus menampakkan wajah dan ceria, maka bagaimana kepada istri tercinta? Menampakkan wajah yang ceria, penuh kerinduan kepadanya, senyum selalu menghias wajah di saat bertatap muka dengannya, menatap wajahnya dengan rasa kasih dan cinta, menguraikan kalimat berbicara kepadanya dengan kelembutan bahasa, bersendagurau dan bertegur canda dengan kata, mata dan segenap anggota tubuh. Jadi bercanda itu bisa bermacam-macam Bu ya, bisa dengan perkataan, bisa dengan mata, lirikan, anggota tubuh yang lain, dan tidak terkandung dosa, maka semuanya itu akan melahirkan banyak faedah bagi keduanya. Begitu Ibu ya. Dan panjang, masih panjang ini ya. Allah a'lam bishawab. Nah, ini buku ini juga Bu Ibu ya. Buku ini kasihkan kepada suami Ibu juga ya. Supaya sama-sama baca. Supaya ngerti dua-duanya. Bukan Ibu aja, ini kan kewajiban suami justru. Nah, ini nanti belum kewajiban Ibu ya. Jadi ini suruh baca bapaknya, itu sama-sama nanti kan. Nah, jadi enggak perlu nanti disuruh, dia akan akan ini sendiri. apabila si suami tidak mendapatkan haknya, misalnya seperti yang Ustaz sebutkan, tidak meladeni, makan, cuci baju sendiri, dan keadaannya tidak seperti orang yang punya istri, istrinya kerja dan selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ini telah berjalan 5 tahun. Apakah suaminya boleh menceraikannya? Bagaimana nasib anak perempuannya? Apakah hak bapak atau ibunya? Iya, ibu ya sama. Jadi kalau seorang istri dia tidak mau mengurus suaminya, ya, dan mementingkan dirinya sendiri, ya. Tapi di sini memang di sini jalan keluarnya begini, ibu ya. Kalau istrinya itu baik, ya baik ibu ya, soleh. Tapi karena dia kerja, misalkan untuk menambah kehidupan, akhirnya begini, akhirnya melalaikan kewajiban di sebagian kewajiban di rumah, mencuci baju, misalkan kan, misalkan atau yang lainnya. Tapi wanitanya baik, soleh. Nah ini tidak terburu-buru menceraikannya, karena begini ibu, dalam pak fikih madhab, ibu ya, ada dua pendapat tentang istri di rumah. Ibu ya, istri di rumah, apakah wajib? Karena wajibnya istri itu ibu melayani suami, itu wajib yang pokok itu, melayani suami. Ya, ya melayani apapun yang ingin suami, ya asalkan jangan masalah maksiat itu, jima, bersenang-senang dengannya. Nah, tentang masalah apakah katanya memasakkan makanan untuk suami, menyetrika bajunya, mencucinya, itu adalah kewajiban istri apa bukan? Nah, ini ulama terbagi dua. Ada dua pendapat. Ada yang sebagian itu bukan kewajiban istri. Itu bukan, hanya istri itu kewajiban melayani suami toh. Berias untuk suami, melayaninya untuk berjima, yang lain bersenang-senang. Udah. Kalau soal masalah masak itu bukan kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ini pendapat ulama ada madhab. Ingat. Akhirnya itu tanggungan pada siapa? Kan dulu zaman Nabi ada budak. Ah, ada hamba sahaya. Itu yang ngurusnya hamba sahaya, yang membetulkan tempat tidur, yang masak, yang itu. Nah, adanya pembantu dibolehkan juga menurut pendapat ini. Jadi intinya tugasnya istri itu melayani suami, sudah, udah. Melayani kemana saja berduaan, iya, udah berias itu ya. Nah, katanya itu boleh, tapi syaratnya ada pembantu untuk mengurus semuanya itu. Nah, ini ada pendapat mazhab, ingat di sini. Karena ini ada dua pendapat, apakah kewajiban istri itu melebihi yang tadi, melebihi melayani ya, apa memasak, apa membereskan rumah, bereskan tempat tidur, menyetrika, mencuci pakaian, itu kewajiban suami, kewajiban istri apa bukan? Sebagian mazhab itu bukan kewajibannya, bukan. Ya, sebagian lagi itu mengatakan itu kewajibannya juga harus dikerjakan, urusan dengan suami, melayani suami. Nah, ada dua pendapat. Jadi ketika kasus ini dilihat, kalau istrinya itu baik, ya, akhlaknya bagus, ibadah, dia bekerja untuk mencari tambahan begitu, akhirnya ini terbengkalai, maka cari solusinya yaitu datangkan pembantu, ya, datangkan pembantu. Tapi tetap harus dia misalkan melayani suami, harus ada waktu. Kapan pun suami ingin jima, misalkan harus siap dia misalkan, kecuali kalau sakit atau dalam keadaan haid. Nah ini. Tapi kalau sudah jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, meninggalkan agama, terus hanya mementingkan dirinya sendiri, ya sudah, jalan terakhir adalah menceraikannya. Ya, ini ya yang terakhirnya ya, yang enggak ngerti gitu ya, apa anaknya gimana di sini? Enggak paham agama, kemudian juga akhlaknya jelek ya. Nasib anak perempuannya adalah ya ikut dengan bapaknya, karena nanti dia yang akan menjadi walinya. Ya, ikut dengan bapaknya dan masih nafkah dari bapaknya perempuan sampai dinikahkan. Kalau sudah nikahkan sudah tanggung jawabnya pada suaminya. Ini ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ada seorang suami kemudian meninggal, apabila suami tersebut masuk surga, siapakah yang akan menjadi bidadari suami tersebut? Karena selama di dunia suami tersebut melakukan poligami. Gimana nih kalau ada seorang suami kemudian meninggal, apabila suami tersebut masuk surga, siapakah yang akan menjadi bidadari? Oh bukan ya, kalau bidadari itu ibu ya, bukan wanita yang di dunia. Bidadari itu langsung udah di surga ada kan, hurun ain dalam Al-Quran itu kan. Ya wazawajnahum bihurin ain dalam surat Al-Baqarah, surat Ar-Rahman. Kami akan nikahkan mereka dengan para bidadari, itu di surga. Ibu ya, Jadi orang beriman itu masuk ke surga, orang laki-laki yang soleh masuk surga, nanti langsung dinikahkan dengan dua bidadari. Ya sudah ada, sekarang disiapkan katanya, begitu masuk ke surga ada rumahnya, ada bidadari itu dan nikahkan di samping istrinya itu. Nah, nanti istrinya kalau masuk surga juga mendampingi dia, tetap menjadi istrinya di surga. Jadi istri, jadi punya satu istri di dunia kan, dua bidadari, tiga begitu. Nah, sekarang kalau di sini siapa yang menjadi suami tersebut karena selama di dunia suami tersebut melakukan poligami. Kalau istrinya itu lebih dari satu, dua, tiga, kalau masuk surga ya tetap jadi istrinya. Nah, istrinya ada dua, ada tiga, tambah bidadari dari surga itu yang dua misalkan atau yang lainnya ya. Begitu Ibu ya. Jadi bidadari ini bukan wanita dunia masuk surga, enggak, yang disiapkan di sana. Tapi Ibu jangan merasa ini kecantikan dan apapun enggak kalah nanti. Kalau wanita dunia itu ke surga akan akan menandingi kecantikan bidadari nanti. Sama cantiknya. Jadi enggak jangan minder begitu kan. Wah, nanti kalah cantiknya nih. Enggak. Karena dalam sebuah riwayat, siapa wanita yang paling terbaik nanti di surga? Siapa yang paling terbaik di surga itu wanita? Apa bidadarinya? Bukan kan? Siapa? Wanita dunia yang masuk ke surga. Ini sepakat para ulama. Makanya sayyidu nisa fil jannah ada empat kan? Khadijah, Maryam, Fatimah, dan siapa? Asia. Khadijah, Asia, Fatimah, dan Maryam. Empat wanita ini sejagat, maksudnya wanita yang terbaik di surga, sayyidnya Ibu, pemimpinnya. Ya, jadi wanita dunia yang masuk ke surga itu akan lebih baik dari bidadari katanya, dari segi tubuhnya, segi akhlaknya, ya, nah itu maksudnya Ibu ya. Jadi nggak seperti ini, nanti akan Allah rubah Ibu ya, dengan ketinggiannya, dengan kecantikannya luar biasa lah, masya Allah ya, masya Allah ya. Apakah dalam Islam diperbolehkan hukumnya menggunakan KB, misalnya pil, suntik dan lain? Maaf, saya mengapaan. Ajal untuk melakukan ya anak-anak diperbolehkan ya, ajal ya bahasa Arabnya itu. Ajal itu mengeluarkan sperma di luar rahim. Ya, ya. Pertama saya akan membahas masalah ajal. Ajal itu ada sebagian yang melarang, sebagian yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Yang membolehkan itu atas persetujuan istrinya. Kalau istri ridho untuk azal enggak masalah katanya. Tapi kalau enggak ridho jangan, karena biasanya azal itu mengurangi mengurangi kenikmatan ketika hubungan badan. Nah, kalau istrinya ridho enggak masalah azal itu. Ada. Tapi kalau enggak ridho ya jangan dilakukan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau masalah KB, KB ini ulama ada sepakatnya ijma, kalau KB itu tujuannya untuk memutus keturunan karena takut khawatir kemiskinan, karena enggak mau mengurus anak, karena enggak mau punya anak, karena enggak mau dibebani oleh anak, maka ini hukumnya haram. Haram ya, enggak mau dibebani anak, enggak mau nanti rezekinya enggak ada. Nah, ini haram nih, sepakat para ulama. Tapi kalau KB ini untuk sebagai apa-apanya? Pembatas jarak. Ya, pembatas jarak supaya ada kemaslahatan nanti ini untuk anak yang sudah 2 tahun kemudian bisa diperhatikan. Ini dibolehkan hanya sementara muakkad. Ini sementara katanya boleh. Ada rukhsah di sini, bukan mustahabah, bukan sunnah, tapi rukhsah, keringanan di sini. Enggak berdosa tujuannya. Ketika sudah disapi anaknya 2 tahun cabut lagi KB-nya. Nah, nanti bisa punya anak lagi. Jadi tujuannya membatasi jarak kelahiran. Yang kedua, tujuannya untuk kemaslahatan ibu. Karena misalnya kalau dia ngandung lagi, kok berbahaya, kata dokter. Ini kata dokter, bukan kata sendiri. Bisa jadi terjadi apa, ibunya itu misalkan lemah atau sakit parah atau meninggal dunia. Ada kerusakan di rahimnya. Maka boleh pakai KB ini. Atau kalau misalkan katanya terjadi kehamilan, maka anaknya akan cacat total. Cacat misalkan kakinya, atau misalnya. Maka boleh dengan KB ini. Katanya itu ya. Ada kemudaratan bagi ibunya nanti kedepannya kalau dia hamil. Nah, ini konsultasi dokter tentunya dibolehkan KB atau juga memutus rahimnya gitu ya, diangkat rahimnya karena kemaslahatan nanti bisa terjadi kematian. Nah, ini. Tapi kalau untuk yang selain itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena takut miskin, takut terbebani, takut capek, enggak, jangan. Ya, jadi tetap ahsannya adalah dengan cara azal itu adalah lebih bagus katanya ya, karena tidak langsung memutus azal itu ya. Jadi itu dibolehkan karena azal dikerjakan oleh para sahabat, di zaman para sahabat dikerjakan ya azal itu. Jadi sekarang kan ada istilahnya sarungnya kan, ya begitu. Jadi pakai itu yang lebih selamat daripada hal yang lain, KB apa pil atau yang lain, atau kayak spiral harus dipasang. Akhirnya resikonya harus dilihatin auratnya itu kepada dokter. Nah, lebih bahaya kalau dokternya laki-laki. Naudzubillah. Ini diharamkan. Yang perempuan saja kan itu sebenarnya enggak boleh melihat auratnya perempuan satu perempuan lain dengan perempuan yang lain muslimah. Itu daruri enggak? Cuma ada hal yang lain, bisa suntik, bisa pel, bisa apalagi Bu? Banyak kan? Itu yang lainnya. Jadi kalau spiral itu berbahaya karena aurat harus ditampakkan kan, dimasukkan ke yang lainnya. Dibuka apanya? Spiral. Spiral. Ya. Ya iya, karena ya enggak boleh itu kan, dibawa ada sesuatu yang dibawa ketika meninggal dunia ya. Nah, jadi dibuka spiral itu berbahaya. Ketika meninggal dunia harus dibuka atau yang lainnya. Apakah mengobrol dengan suami tentang keadaan seorang termasuk dibah? Jadi ibu saya ingatkan kalau ibu-ibu masih subur Bu ya. Udah fatakullah ya, enggak usah di KB. Kalau qadarullah punya anak alhamdulillah. Mungkin Allah nanti insyaallah Allah akan menanggung rezekinya, jangan takut. Apalagi kerja di sinilah. Jangan di KB-KB ya, kecuali kalau untuk membatasi boleh kan, anaknya masih kecil udah besar-besar. Dibuka saja enggak apa-apa. Karena yang memberi anak adalah Allah. Kalau qadarullah beri anak ya, kalau enggak, kalau enggak di KB juga enggak punya anak akhirnya begitu kan. Iya, kembali tawakal itu, kembali tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kalau yang masih kecil kan anaknya, untuk khawatir gunakan azal saja. Enggak apa-apalah ya, sementara waktu kurang sedikit. Tapi ada hal yang lain mungkin bisa caranya, bukan dengan itu kan untuk kesenangan. Iya, dia tanya suami mungkin bisa caranya. Apakah mengobrol dengan suami tentang keadaan seorang termasuk ghibah ya? Apa namanya juga ini? Karena setiap kali pulang kerja sambil santai suami sering menanyakan apa kabar, apa di rumah. Ngobrol dengan suami tentang keadaan seorang termasuk ghibah. Kalau keadaan seorang ini gini Bu ya, kalau seorang ghibah menanyakan keadaan tentang keburukannya, tentang apa namanya, tentang kesialannya atau yang lainnya, itu ghibah. Tapi kalau menanyakan bagaimana kabarnya fulan gitu kan, apakah katanya sakit, ini bukan ghibah. Kemudian kabarnya fulan katanya sudah pulang ke Indonesia, ini bukan ghibah begitu kan. Kalau ditambahi itu gimana kabarnya fulan, iya si fulan itu kemarin dia itu saya lihat sama wanita lain tuh berdua, nah ini udah ghibah begitu ya. Jadi kalau nanyain cuman gimana Pak, atau misalkan gimana yang misalkan ketemu nggak sama bapak itu, saya sama istrinya kok ketemu katanya dia lagi ke luar negeri, ah ini nggak bukan ghibah kan, nanya keadaannya gitu. Kalau sudah saya lihat dia berduaan, saya lihat dia mabuk, saya lihat dia makan, dia ngambil uang riba itu kok nggak tahu, nah itu udah biarin saja dia, tidak nasihat mungkin. Apakah suatu kewajiban setiap ingin tidur seorang istri menanyakan adakah keinginan seorang suami untuk jima? Kalau tidak, apakah termasuk istri yang tidak memperhatikan kebutuhan suami? Karena apa? Kan ini ada isyarat ibu ya, nggak mesti harus nanya. Biasanya ibu harus paham suami itu kalau ingin tuh gimana kan tingkahnya itu. Ya, misalkan tiap suami itu ada tingkahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya suami langsung blok tidur, kayaknya nggak mau apa-apa dia, udah aja tidur bareng-bareng. Tapi kalau kayaknya ini banyak tingkah nih, hanya ya sudah harus perhatian lah, ya berarti harus kasih pembukaan. Tapi kalau suaminya capek, nggak ada apa-apa, dia langsung tidur aja, berwudu, dia siap-siap tidur. Ya, enggak usah nanya, tapi lihat tingkahnya dia. Ya, biasanya kan ada tiap suami itu keinginannya kan? Pakai baju khusus enggak ya? Apakah arti perbedaan antara silaturahim dengan silaturahim? Silaturahmi dengan silaturahim. Ibu ya, ini sama sebenarnya, karena yang Arabnya itu Arab adalah silaturahim. Yang Arabnya, cuman kita itu dibilang silaturahmi. Ya, bahasa kita, bahasa Arab itu silaturahim. Apa silah itu kan menghubungkan rahim, menghubungkan kekerabatan. Jadi ngalama silaturahim itu menghubungkan kerabatan antara kita dengan saudara, kita dengan paman, dengan keponakan. Itu silaturahim. Tapi kalau dengan orang lain namanya ukhuwah islamiyah. Kalau orang lain bukan silaturahim, mau dihubungkan apanya, dan bukan satu rahim ya dengan orang lain, tapi cuman jadi bahasa adat kita itu kalau berkunjung silaturahmi katanya gitu ya. Tapi yang benar itu silaturahim itu kalau kita berkunjung ke saudara kita, ke kerabat kita, kalau ke teman bukan namanya ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan ukhuwah Islam, persaudaraan Islam. Bukan silaturahim itu yang benar itu. Tapi kalau sudah adat ya nggak masalah begitu ya, karena sudah perkataan tersebar di bahasa kita gitu kan, akhirnya kepada teman juga silaturahmi, kepada teman atau sahabat silaturahim. Intinya silaturahim itu untuk kerabat ya, berkunjung ke paman, kepada saudara, kepada mertua, kepada yang lain. Bagaimana hukumnya dalam sebuah majelis mengedarkan kotak infak? Apakah waktu zaman Rasul dan sahabat pernah dikerjakan ya? Ya memang tidak ada ibu ya, kotak infak itu disebarkan ketika majelis, tapi itu hal-hal bukan yang diharam mutlak, yang nggak ada larangan mutlak, nggak ada juga anjuran, tapi untuk kemaslahatan dilihat aja kemaslahatannya di sini ya. Kalau ada mudarat yang lebih besar ketika infak, ada fitnah misalkan, kemudian ada yang sesuatu yang diberatkan, maka sudah jangan ya. Tapi kalau tidak masalah semuanya menerima, dan maslahatnya lebih besar misalkan nanti takutnya ada bubar ngaji karena lupa, diedarkan saja untuk mengingatkan, ini nggak masalah. Ketika diedarkan ya itu kan seikhlasnya, ketika ada orang yang memberi itu juga boleh, jika enggak itu jangan dicurigai itu yang lain-lain ya, itu kan untuk mengingatkan saja begitu. Jadi ini enggak ada larangan yang keras, tidak ada dalilnya, tidak ada anjuran juga, tapi ini adalah kemaslahatan saja dilihat begitu ibu ya. Tapi yang jelas kalau sedang mendengarkan ceramah itu jangan diedarkan karena ini mengganggu perhatian. Kalau bisa setelahnya misalkan ketika pertanyaan misalkan boleh diedarkan ketika pertanyaan. Nah iya ya. Jadi intinya tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Ini dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatan. Kalau ada fitnah, kalau ada ini kemudharatan lebih besar ya janganlah. Nanti aja siapa yang mau dikoordinir sama siapa misalkan untuk membantu seorang yang sakit atau membantu jihad atau membantu tentang dakwah yang lainnya. Bagaimana hukum berjima di dalam kamar mandi? Apakah ada kafaratnya? Enggak, tidak ada kafarah ibu ya. Kalau kafarah itu jima di dubur dan jima ketika haid. Kalau di dubur itu enggak ada kafarat, tapi dosa besar harus bertobat. Tapi kalau ketika haid ada kafarat, yaitu dengan setengah dinar atau nisfu dinar ya, satu dinar itu uang emas. Jima itu, tapi kalau di kamar mandi itu kalau cuman adabnya saja begitu, kotor begitu kan. Nah tapi kalau kamar mandinya bersih segala gitu nggak ada masalah, nggak ada larangan. Sampai ketika di atas kendaraan juga kalau mau ya kerjakan di sana ya, kapan saja, tapi asalkan tempat yang kotor, tempat yang bersih, tempat yang layak begitu. Kalau kamar mandinya kotor banget ya jangan, tapi kalau bersih gitu nggak masalah ya, nggak masalah. Cuman nggak ada kafarat. Ya Allah alam bishawab. Iya, sampai di sini cukup bu ya. Iya bu. Musahkan gitu ya. Iya. Malam Jumatnya misalnya besok. Yeah. Jadi yang masalah tadi itu mana pendapat yang kedua? Iya, ibu, surat Al-Kahfi itu di luar hadis Muslim, Sahih Muslim itu ada yang lemah gitu kan? Tapi dikuatkan oleh hadis Muslim. Ada masalahnya, hadis Muslim itu lebih kuat dan mengatakan baca, ini tentang masalah. Baca 10 surat itu surat Muslim itu ya kuat. Tapi kalau masalah yang utama itu enggak ada dalam surat Muslim, maaf. Tapi yang kuat adalah pendapat Syekh Albani, katanya ya itu dianjurkan, disunahkan, dianjurkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi ini yang kuat insyaallah. Ini juga fatwa daripada para ulama kibar ya. Jadi yang sahih adalah dianjurkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. Nah sekarang begini, kapan sih hari Jumat itu yang pas untuk baca surat Al-Kahfi? Apakah pada malamnya, apa nanti siang hari? Dua pendapat, Ada yang mengatakan namanya hari Jumat dimulai daripada waktu ghurub syams, terbenamnya matahari pada hari Kamis. Jadi malam itu sudah masuk hari Jumat, maka dibolehkan. Nah, di sini akan dibolehkan sebagai ulama dimulai pada malam itu. Tapi yang lebih afdal kata ulama sebagian yaitu waktu siang sebelum ditegakkannya sholat Jum'ah. Jadi ketika waktu duha katanya itu lebih bagus, atau selepas sholat subuh. Intinya masuk waktu waktu hari Jumatnya itu. Jadi intinya siang hari lebih afdal dibaca daripada malam hari. Kalau ditanya malam hari boleh enggak? Jaiz, boleh-boleh saja. Sekarang boleh enggak dibagi dua? Malam hari 50 ayat, misalkan nanti siang hari boleh, itu tidak ada larangan. Yang penting dibaca pada hari Jumat. Bahkan kalau dibaca selepas Jumatan juga boleh, dan pada waktu asar juga boleh. Ibu ya, ini yang kuat adalah dibenarkan. Dan ini maka dibahas di radio Saudi Arabia, Holy Quran Saudi Arabia, tentang tafsir Al-Kahfi. Dimulai dari mengapa harus dibaca pada hari Jumat, hikmahnya. Ada hikmahnya. Dia disebutkan oleh sebuah dokter, dosen dari Jamiah Islamiyah. Hikmahnya diantaranya, dalam surat Al-Kahfi itu, ibu, adanya alamah aswatu sa'ah. Ya, adanya apa? Ya'juj, ma'juj, dajjal. Disebutkan dalam Al-Kahfi itu juga. Kemudian ada Al-Kahfi, itu adalah tentang adanya orang yang dimatikan dalam waktu 300 tahun lebih itu, kemudian dibangkitkan lagi. Ini untuk mensyaratkan adanya kebangkitan. Jadi intinya isi Al-Kahfi itu berkenaan tentang kejadian hari kiamat, yang pas hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ini hikmahnya. Mengapa hari Jumat harus baca Al-Kahfi? Karena untuk mengingatkan kita kaum muslimin bahwasanya hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat, seperti dalam kisah dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj Ma'juj, kisah Al-Masih juga ada ya. Kemudian kisah tentang seorang pemuda yang beriman waktu itu. Jadi intinya disunahkan, dianjurkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat boleh. Tapi yang sunnah, jadi ibu kalau baca lebih baik selepas subuh. Ibu ya, selepas subuh sampai selesai, atau tunda dulu nanti menjelang duha baca lagi menjelang pada waktu duha. Itu lebih afdol pada siang harinya. Allah ada amin ya. Iya, itu hadis Muslim justru di sana ya. Jadi ada sebagian hadis yang mengatakan di awal, barang siapa yang menghafal, gini kan hadisnya, barang siapa yang menghafal 10 surat Al-Kahfi di Sahih Muslim itu di awal. Pada hadis yang lain disebutkan di akhir. Mana yang kuat katanya? Maka yang kuat itu katanya yang awal. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, barang siapa yang menghafal itu maka akan terlindung dari dajjal. Maka lebih bagus dihafal semuanya, lebih afdal ya. Jadi 10 aja, kalau Bu enggak mau 10 di awal. Ada mengatakan untuk kehati-hatian 10 yang akhir juga. 10 akhir, 10 awal. Itu diamalkan ya, dibaca, dihafal. Kalau itu dihafal ya. Kalau yang tadi dibaca hari Jumat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.